Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yirda wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kemarin kita sampai pada faedah yang ketiga yang disebutkan oleh Syekh Syarih Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam rahimahullah. Kemudian kita masuk pada faedah yang keempat. Al-faedatu ar-rabi'ah. Faedah yang keempat. Hikamullahi fi dzalika katsiratun. Hikmah-hikmah Allah di dalam hal tersebut sangatlah banyak. Yakni kenapa Allah Subhanahu wa taala jadikan ada mengangkat kedua tangan di dalam salat, bahkan Allah jadikan beberapa kali perbuatan ini. Dalam hal tersebut Allah Subhanahu wa taala memiliki banyak hikmah. Wa ajma'al ulama ala annahu ibadatun lil yadain. Dan para ulama mereka bersepakat bahwasanya mengangkat kedua tangan di dalam salat adalah ibadahnya kedua tangan. Di mana kedua tangan ini di hari kiamat nanti barakallahu fikum akan mempersaksikan untuk apa dia digunakan. Dalam kebaikankah atau dalam kemaksiatankah? Sebagaimana kedua tangan ini juga akan berbicara apabila digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu pula kedua tangan ini juga akan berbicara di hari kiamat nanti apabila keduanya digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita mengetahui mengangkat kedua tangan adalah ibadah, ibadahnya kedua tangan, yang tentunya nanti kedua tangan kita akan mempersaksikan untuk apa kita gunakan keduanya, maka hendaknya ini menambah kesemangatan kita di dalam melaksanakan sholat, terkhusus di dalam memperhatikan seputar adab-adab mengangkat kedua tangan. Walaupun mungkin terlihat kecil, sebagian ada yang meremehkan, mungkin karena kejahilannya atau mungkin karena kemalasannya. Meninggalkan mengangkat kedua tangan karena kejahilannya, bisa jadi karena dia gak paham kalau dalam sholat itu selain takbiratul ihram ada mengangkat kedua tangan juga. Atau bisa jadi karena sikap malasnya, dia sudah tahu Tapi dia tidak mau mengamalkannya. Barakallahu fikum. Wa talammasu hikaman ukhra. Dan para ulama berupaya mencari hikmah-hikmah yang lain. Kenapa di dalam sholat ada mengangkat kedua tangan? Faminhum man qala. Sebagian mereka ada yang mengatakan zinatun li sholat, hikmahnya itu adalah sebagai hiasan untuk sholat. Ya. Sebagian ulama menyatakan bahwasanya mengangkat kedua tangan di dalam sholat ini di antara hikmahnya adalah sebagai hiasannya. Sholat akan lebih indah apabila diberikan hiasannya, yaitu mengangkat kedua tangan ini. Walaupun sunnah, tapi sholat akan lebih indah apabila dilaksanakan. Wa minhum man qala raf'un li hijabil ghaflati bainal 'abdi wa rabbih. Sebagian yang lain menyatakan hikmah dari mengangkat kedua tangan di dalam salat adalah mengangkat hijab kelalaian antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Dengan mengangkat kedua tangan menandakan bahwasanya hamba tadi siap untuk fokus menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dia menyingkirkan tabir yang membuatnya terlalaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu, dan mereka juga menyatakan bi tahrikil qalbi bi harakatil jawarih. Hati ini akan bergerak manakala anggota badan juga bergerak. Jadi dengan mengangkat kedua tangan, harapannya adalah hati ini semakin bergerak, semakin ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Asy-Syafi'i, adapun hikmah yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah adalah ta'zimullah wa tiba'u sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengangkat kedua tangan berarti kita mengagungkan Allah, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkannya, maka tatkala kita melaksanakannya berarti kita mengagungkan perintahnya Allah. Dan mengagungkan perintahnya Allah termasuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wattiba'u sunnati nabi sallallahu alaihi wasallam, selain dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, juga dalam rangka mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau senantiasa melaksanakannya. Walaupun beliau tidak memerintahkannya secara pasti dalam sabda-sabdanya, sehingga para ulama menyatakan hukumnya adalah sebatas sunnah, tapi beliau sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkannya, maka termasuk sebuah kelayakan tatkala seorang ahlu sunnah memperhatikan apa yang menjadi tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun secara hukum fikih tidak sampai kepada derajat wajib. Selama itu adalah kebiasaan yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara terus menerus, maka disitulah kita mengharuskan diri-diri kita untuk mengikutinya dalam rangka mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dari hikmah-hikmah di atas dikomentari oleh Asy-Syaikh Syarih, wala munafata baina hadhil aqwali wa ghairiha, dan tidak ada pertentangan antara pendapat-pendapat di atas. Ada yang menyatakan hikmahnya adalah untuk hiasan sholat, ada yang menyatakan hikmahnya adalah untuk mengangkat tabir kelalaian antara hamba dengan Rabbnya. Ada yang menyatakan agar semakin tergerak hati ini, maka kita harus gerakkan badan. Ada yang mengatakan mengagungkan Allah dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Kata Syekh Syarih, tidak ada pertentangan antara pernyataan para ulama di atas tentang hikmah-hikmah mengangkat kedua tangan. Falillahi fi syara'i'ihi. Falillahi fi syara'i'ihi hikamun wa asrarun kathirah. Maka milik Allah Subhanahu wa taala dalam syariat-syariatnya itu banyak hikmah-hikmah dan banyak rahasia-rahasia yang banyak. Yang terkadang Allah Subhanahu wa taala tampakkan hikmah tersebut untuk kita, terkadang juga tidak. Yang penting kita harus yakin semua yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka dalam perintah tersebut tatkala kita menjalankannya pasti ada maslahatun khalisatun aw rajihah. Ada maslahat yang murni atau maslahat yang dominan, sebagaimana ini dipelajari dalam kitab Al-Qawaidil Fiqhiyah. Apa yang diperintahkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka di dalam menjalankannya itu pasti ada maslahat yang khalisah. Pasti ada maslahat yang murni, semuanya maslahat. Atau jika tidak murni adalah maslahatnya dominan. Dan sebaliknya. Dalam larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, tatkala kita melanggarnya pasti di sana ada mafsadat, ada kerusakan. Baik mafsadatnya adalah khalisah, mafsadat yang murni semuanya rusak, atau yang rajihah, atau mafsadat yang dominan. Barakallahu fikum. Wal khudu' wa ta'ah lillah min ajlil hikam wal asrar. Dan selayaknya bagi kita untuk tunduk dan patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena hikmah-hikmahnya dan karena rahasia-rahasianya. Barakallahu fikum. Ini adalah faedah yang keempat yang disebutkan oleh Asy-Syaikhus Syarih rahimahullahu ta'ala, yaitu tentang hikmah mengangkat kedua tangan, dan telah kita baca keterangan dari beliau. Barakallahu fikum. Kita masuk pada hadis, al-hadis as-sani was-samanun. Yang mana ini kita baca hadisnya di sore hari ini dan akan kita bahas insyaallah di pertemuan selanjutnya. Kita baca hadisnya untuk antum hafalkan. An Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an asjuda ala sab'ati a'hum ala al-jabhati wa asyara biyadihi ila anfihi wal yadain wa rukbatain wa atrafil qadamain. Dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia menyatakan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 tulang. Aku diperintahkan an asjuda, untuk sujud ala sab'ati a'zum, di atas 7 tulang. A'zum jamak dari kata a'zum, a'zmun. A'zmun artinya adalah tulang. Ya. Alal jabhah, di atas kening. Wa asyara biyadihi ila anfih. Tapi tatkala beliau menyatakan kening, beliau mengisyaratkan dengan tangannya ke arah hidungnya. Nah, nanti ini yang akan kita pelajari besok. Kenapa beliau menyatakan kening, tapi telunjuknya mengisyaratkan ke hidung. Waliyadain, dan kedua tangan. Tadi yang pertama kening, kemudian kedua tangan, yakni kedua telapak tangan ini. Bukan pergelangannya, tapi telapak tangannya. Warukbatain, dan dua lutut. Wa'atrafil qadamain, dan ujung-ujung kaki. Nah, ya, gampang sekali insyaallah dihafal. Demikian barakallahu fikum, akan kita baca al-makna al-ijmali dan juga ikhtilaful ulama dalam hadis ini insyaallah di pertemuan selanjutnya. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.